pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 19 Februari 2017, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Koruptor timbangan portable ditangkap setelah 7 tahun DPO. Pasangan Irwandi Nova masih unggul berdasarkan real count tim Tarmizi. Suplai air PDAM ke sejumlah kawasan di Banda Aceh terganggu 2 pekan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun T. Junaidi, mantan Kadis Perhubungan Lok Semawi, Jumat kemarin ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung di kawasan Bekasi, Jakarta. Ia ditangkap setelah 7 tahun masuk DPO dalam perkara korupsi pengadaan timbangan portable di Lok Semawe pada tahun 2005 senilai Rp380 juta. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri melaporkan. Kajari Lok Semawe Mukhlis menyebutkan, setelah dicari selama 7 tahun diketahui bahwa Junaidi selama ini tinggal di kawasan Bekasi, sehingga tim intelijen Kejagung langsung menangkapnya. Setelah ditangkap tim Kejagung Kejari Lok Semawe, sehingga tim langsung berangkat ke Jakarta untuk menjemput Junaidi. Pada Sabtu pagi kemarin, Junaidi diboyong dari Jakarta ke Aceh. Setelah tiba di Lok Semawe sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, Junaidi langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Lok Semawe untuk menjalani hukuman 2 tahun penjara sesuai putusan Mahkamah Agung. Untuk diketahui, dalam perkara korupsi timbangan portable, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menghukum Junaidi 2 tahun penjara. Junaidi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun MA menguatkan putusan PT Banda Aceh sehingga Junaidi tetap dihukum selama 2 tahun penjara. Darlun pasangan Tarmizi Karim T. Maksalmina Ali merilis hasil perolehan suara sementara berdasarkan real count yang dilakukan timnya di kantor media center Paslon itu di Lamprit, Banda Aceh, Sabtu kemarin. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Dari data hasil real count tersebut, Irwandi Nova meraih suara terbanyak dengan jumlah 777.743 suara atau 35,67%. Urutan kedua diraih Mualim T.A. Khalid dengan meraih 658.390 suara atau 30,20%, dan peringkat ketiga Tarmizi Maksalmina dengan perolehan 378.888 suara atau 17,19%. Hasil itu diperoleh dari formulir C1 yang dikirim para saksi paslon nomor urut 1 ini dari seluruh kabupaten kota. Tarmizi Karim yang didampingi wakilnya Maksalmina Ali dan tim pemenangan serta relawan menegaskan bahwa hasil real count tersebut merupakan hasil akurat yang dimiliki pihaknya. Hingga kemarin total suara yang masuk sebanyak 2.180.325 atau 63,54% dari total daftar pemilih tetap 3.431.582 jiwa. Sementara surat suara rusak mencapai 71.427 suara atau 3,28%. Meskipun Irwandi Nova unggul dari 5 kandidat lain, tetapi Tarmizi menyampaikan tetap menunggu keputusan final dari penyelenggara pilkada dalam menetapkan calon terpilih. Karena itu, mantan PJ Gubernur Aceh dan PJ Kalimantan Timur ini mengajak semua pihak untuk bersabar menunggu proses yang sedang dilakukan penyelenggara pilkada hingga terpilih gubernur, wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini juga berpesan agar sesama kandidat tidak saling klaim kemenangan sebelum adanya keputusan resmi dari KIP Aceh. Darulun suplai air ke sejumlah kawasan di Banda Aceh diprediksi terganggu hingga 2 minggu ke depan atau sekitar 15 hari ke depan. Hal tersebut dikarenakan belum digantinya pipa berukuran 500 mm di bawah operit proyek flyover Simpang Surabaya yang pecah Rabu lalu. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Direktur PDAM Tirta Daroy, T. Novizal Ayub mengatakan, PDAM telah mendeteksi secara pasti letak pipa yang akan diganti. Kemarin PDAM sudah memesan pipa sepanjang 204 meter beserta material pendukung dari Medan. Jika tidak ada kendala di jalan, material tersebut akan tiba di Banda Aceh pekan depan dan langsung dipasang. Suplai air ke sejumlah kawasan di Banda Aceh diprediksi terganggu sampai 15 hari ke depan. Adapun kawasan yang terganggu yaitu Syah Kuala, Gampung Keramat, Laksana, Berawi, sebagian Lamprik, Lamdingin, Jambutape, dan Lampulo. Bagi pelanggan yang tidak mendapatkan air, PDAM Tirta Daroy siap menyuplai air melalui mobil tangki meskipun dalam jumlah terbatas. Darulun tanaman padi di sawah dalam 7 kecamatan di Pidi krisis air menyusul bendungan pintu 1 Tiro rusak dan hingga kini belum diperbaiki. Sawah yang kini mengalami kekeringan terdapat di Kecamatan Kembang Tanjung, Simpang 3, Gelumpang Baru, Pekanbaru, Gelumpang 3, Indrajaya, dan Mutiara Timur. Dari PD M. Nazar melaporkan. Karimuddin, petani Kecamatan Simpang 3 mengaku sudah 2 minggu sawahnya tidak terairi air. Petani hanya bisa berharap pada air hujan. Jika hujan tidak turun dalam 2 minggu ke depan, tanaman padi akan mati akibat kekeringan. Camat Kembang Tanjung Khalid menambahkan bahwa sawah mengering akibat suplai air dari bendungan pintu 1 Tiro terhenti seiring rusaknya bantaran bendungan tersebut, sehingga air terbuang ke saluran lain. Kerusakan bendungan ini telah berlangsung lama, tapi tidak ada upaya perhatian provinsi untuk menanggulanginya. Padahal, saat ini tanaman padi yang sebagian telah menguning seperti di Kecamatan Gelumpang Baru dan Kembang Tanjung sangat membutuhkan air. Sebagian sawah lainnya, tanaman padi masih sangat muda karena baru selesai ditanam, juga sangat membutuhkan air. Petani kewalahan mencari sumber air untuk kebutuhan tanaman padi agar tidak gagal panen yang akan berujung pada kerugian besar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darulun sebanyak 51.005 warga di Kota Loksmawe tidak memilih alias golput dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang berlangsung 15 Februari 2017 lalu. Hal tersebut diketahui sesuai data yang dirilis tim Des Pilkada Kota Loksmawe. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Sekretaris Des Pilkada Loksmawe, A. Haris menyebutkan, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 126.694. Sedangkan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, suara yang sah sebanyak 73.065, sedangkan yang rusak 2.624 lembar. Artinya yang tidak memilih untuk tingkat wali kota dan wakil wali kota berdasarkan jumlah DPT mencapai 51.000 orang lebih. Sedangkan untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh di Kota Loksmawe, jumlah golput lebih kecil dari jumlah golput untuk pemilihan wali kota, yaitu hanya 46.534 orang. Suara sah sebanyak 76.593 lembar dan suara rusak sebanyak 3.567 lembar dari jumlah DPT 126.694. Darulun rumah milik Dr. Andes Mahyidin, 60 tahun, di Kampung Blangoi, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh, Sabtu dini hari, pukul 1.00 waktu Indonesia Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang diduga bersumber dari kandang kambing tersebut. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Banda Aceh, Dr. Andes Ridwan menyebutkan, Pada saat kebakaran terjadi, di rumah itu hanya tinggal Zubaidah, 50 tahun, istri Mahyidin. Sementara Mahyidin sedang pulang ke kampungnya di Lok Sukun, Aceh Utara. Ridwan menjelaskan Zubaidah pertama kali melihat api membesar dari arah samping bagian belakang rumahnya, yaitu dari kandang kambing milik mereka. Karena panik mengetahui api menjalar ke bangunan rumahnya, ibu rumah tangga ini pun melakukan pemadaman sendiri secara manual sambil meminta bantuan para tetangganya. Sejumlah armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api yang dibantu sejumlah warga. Tidak lama kemudian, api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke rumah warga lainnya. Api penyebab kebakaran berasal dari pengasapan kandang kambing oleh Ibu Zubaidah di samping rumahnya. Sudarlun, ratusan calon penumpang dan puluhan kendaraan roda 4 yang akan berangkat dari Banda Aceh ke Sabang dengan kapal lambat KMP Tanjung Burang, Sabtu siang kemarin gagal berangkat karena kopling hidrolik pintu atau rem door depan kapal roro tersebut rusak. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala Subbagian TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Baluhan, Agustiar, mengatakan, peristiwa macetnya rem door KMP Tanjung Burang terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, ketika kapal lambat itu hendak berangkat meninggalkan pelabuhan Ulelu, Banda Aceh. Kejadian itu mengakibatkan ratusan penumpang dan puluhan kendaraan roda 2 yang sudah muat di dalam kapal itu gagal berangkat ke Sabang dan terpaksa diturunkan kembali. Ratusan penumpang dan puluhan kendaraan roda 2 baru bisa diseberangkan 4 jam berikutnya, yaitu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat setelah KMP BRR tiba di Ulelu, Banda Aceh. Untuk diketahui, setelah docking tahunan akhir Desember 2016 lalu, KMP Tanjung Burang sudah 3 kali berhenti beroperasi. Hal itu disebabkan kerusakan pada injeksi pam, pergantian filter generator mesin bantu, dan terakhir kerusakan kopling hidrolik rem door. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian. Berita pagi edisi Minggu 19 Februari 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederhana, wassalam.